Oke, bojoloro ya, buat anda semuanya, untuk kedua mempelai, selamat berbahagia malam hari ini ya, selamat mecah duren. Duren Atos. Artisnya digilir dulu ya.